tak dapat engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya. Pastikan tiba.